Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam keadaan guyuran hujan yang lumayan deras ya, majelis kita walaupun kondisinya darurat bisa tetap jalan, insyaallah istiqomah ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, ini belakang kasih tikar lagi bisa? Belakang sini ini tolong dikasih tikar. Jadi biar bisa dipakai duduk. Insyaallah. Ini udah enggak bocor kan? Saya sudah bocor, digelar saya enggak apa, dikasih tiker atau apa. Biar bisa dipakai untuk duduk. Mas Roni, apa namanya? Digelari tiker dulu. Kanan sini sama belakangnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, khususnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang malam hari ini penean di atas ya, hujan-hujanan penean jadi tukang kilat untuk nata ini genting yang gak tahu ini gentingnya ini bukan gentingnya ini, jadi dipasang dulu. Kenapa tadi gak dipasang? Karena bukan gentingnya, tapi karena darurat ya dipasang, besok tinggal dicopot lagi. Insyaallah Jumat depan ibu-ibu kesini sudah pangling. Ya, Jumat depan insyaallah ini ruangan sudah dicat semua, kemudian tembok itu sudah bentuknya berubah lagi. Kemudian dalam sudah dicat, doakan juga nanti semua sudah tertutup, lantai atau karpet kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana rencananya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ke depannya ibu-ibu, ke depannya bulan depan kalau ini insya Allah, bulan depan itu pintunya gak di sebelah kanan, pintunya di tengah. Nanti ibu-ibu masuknya lewat gang ya, lewat gang. Kemudian tangganya ini berubah bukan di sebelah sini, tangganya di sebelah sana, di sebelah dalam. Dan ada dua tangga nanti, di sebelah dalam situ ada, di tengah sini juga ada untuk ibu-ibu naik ke atas. Sehingga yang tengah ini khusus buat bapak-bapak dan betul-betul terpisah antara putra dan putri. Kalau sekarang masih rodok nyampur yang di atas berarti darurat. Ya, keadaan darurat. Insyaallah barokah. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar menyambut bulan Rajab, Sya'ban, dan kemudian Ramadan. Jadi mulai bulan ini sampai Ramadan kita memang siap-siap nyambut Ramadan ya. Yang lain dipending dulu. Kita ngurusi datangnya bulan Ramadan. Ibu-ibu kira-kira pengen sampai Ramadan atau enggak sampai? Sampai. Termasuk saya dan bapak-bapak juga pengen sampai Ramadan. Mari kita bersama-sama baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tirukan saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وَبَلِّغْنَا رَمَضَان. Ya, kelihatannya enak saya begini ya. Oh ya. Nah, itu doa tadi adalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut hendaknya kita baca setiap hari. Dibaca setiap hari. Ini Recep bacanya begini. Nanti Syaban saya ajari lanjutannya. Ya, nanti Ramadan kita baca yang lain lagi. Jadi selama bulan Recep Rasul perintahkan kita doa. Doanya artinya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan berkatilah kami di bulan Syaban serta sampaikan kami pada bulan Ramadan. Berarti minta berkah di Rajab, minta berkah di Syaban, kemudian sampai Ramadan. Berarti yang penting di bulan Rajab itu cari apa? Cari berkah. Yang penting cari berkah. Kenapa kita disuruh cari berkah di bulan Rajab? Kenapa? Karena bulan Rajab bulan yang penuh barokah. Ya, bulan yang penuh barokah. Sebelum saya lanjutkan, Mas Icu, tolong echo-nya dikurangi. Echo-nya dikurangi semaksimal mungkin, dikit saja echo-nya. Tes 1, 2. Terus cek 1, 2. Ya, seperti ini. Terima kasih. Lebih enak begini, Bu? Ya, lebih mantep kalau untuk penceramah. Kalau yang tadi untuk yang nyanyi. Nyanyi ada apa namanya? Gaung-gaungnya, ya. Jadi bulan Rajab ini bulan yang full barokah. Kenapa full barokah? Karena satu-satunya bulan semenjak diciptakannya alam semesta sampai kapanpun hanya bulan Rajab yang ada bulan pertemuan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusianya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah. Di mana ketemunya? Di alam sana. Di manakah itu? Di Sidratul Muntaha. Kedekatan dengan Allah yang luar biasa, yang bukan dekatnya jarak, dekat yang hanya dipahami oleh Allah dan dipahami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ketemu dengan Allah. Tuh, sekarang saya mau nanya, ketemu dengan Allah kira-kira itu peristiwa yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah, kalau peristiwa ketemunya jenengan dengan suami, biasa atau luar biasa? Biasa. Tapi dalam jalan-jalannya hidup kita, perjalanan hidup kita, saat pernikahan itu termasuk saat yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Saat pernikahan saat yang luar biasa. Makanya ketika ketemu antara calon suami dan calon istri, ketemu pertemuan itu, kemudian akad nikah, saat akad nikah dihadiri oleh malaikat yang tidak terkira, di situ malaikat mendoakan agar mendapatkan keberkahan. Makanya doanya untuk temanten ba, gimana lagunya itu Mahir Zain? Ibu-ibu yang hafal nih, gimana Bu doa lagunya Mahir Zain? Ba, kok malu-malu? Bapak-bapak, lagunya Mahir Zain gimana? Ayo. Ba. Coba yang bisa nyanyi coba. Siapa di sini yang masih ingat? Barakallah. Nah, Pak Lurah ini bisa nih. Jadi doanya Rasulullah SAW untuk orang yang menikah, barakallah, semoga Allah memberkati kalian berdua, yang laki maupun yang perempuan. Ternyata doanya apa? Semoga diberkati. Pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu pertemuan yang full barokah. Makanya ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang diucapkan oleh Rasul SAW adalah At-tahiyyatul mubarakat. At-tahiyyatul mubarakat. Terus sampai akhir. Tapi yang pertama kali At-tahiyyatul mubarakat. Sal, ucapan salam yang penuh keberkahan. Dan jawabannya Allah adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabannya juga dengan penuh keberkahan. Pertemuan itu penuh barokah. Bulannya di bulan yang berkah. Kenapa bulan yang berkah? Karena bulan bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, di sini ada keberkahan yang luar biasa. Yang jadi masalah, kita itu kalau masuk bulan Rajab itu biasa-biasa atau merasa luar biasa? Jujur. Biasa? Biasa. Tapi kalau masuk bulan Agustus luar biasa, rapat RT RW kampung enggak rampung. Rampung demi mengingat peristiwa yaitu merdekanya negara yang kita cintai. Memang patut disyukuri. Itu kita merasa luar biasa. Kenapa peristiwa bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad SAW buat kita kok enggak luar biasa? Kok biasa-biasa? Itu menunjukkan iman kita masih tipis. Kalau iman kita itu kuat betul, kita akan merasa rejup ini. Ini suatu yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu bukti ketakwaan hatinya. Sehingga orang yang tidak mengagungkan syiarnya Allah, berarti hatinya tidak bertakwa. Atau mungkin takwanya masih tipis. Contoh, ibu punya uang 10 ribu di dompet. Ada orang nanya, gimana bu, punya uang enggak bu? Jawabannya pasti enggak. Betul kan? Kenapa kok jawabnya enggak? Padahal punya uang 10 ribu. Karena terlampau sedikit. Punya uang 100 ribu, kebutuhannya banyak. Gimana kamu punya uang enggak? Saya enggak punya uang. Janekin yang dompet ya 1.000. Tapi bilang enggak punya uang. Kenapa seperti itu? Karena menganggap 100 ribu masih sedikit. Nah, kalau kita ini imannya sangat tipis, maka kalimatnya juga gimana? Imannya ada enggak dalam hati? Enggak ada. Padahal ada, tapi dibilang tidak ada. Kenapa dibilang tidak ada? Karena terlampau tipis. Ya, terlampau tipis. Nah, biar iman kita itu kandel, tambah kuat, makanya kita harus berupaya mengagungkan syiar Allah. Di antara syiar-syiar Allah adalah bulan Rajab. Di situ ada peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj itu peristiwa tentang keberkahan. Makanya malam hari ini kita akan belajar bab barokah. Belajar bab barokah. Bapak-bapak, saya mau nanya. Jenengan tahu enggak artinya berkah? Saya menganggap itu manfaatnya lebih, itu barokah. Saya menganggap tempat ini berkah. Kenapa saya anggap berkah? Satu, ya, bisa nampung orang banyak. Yang kedua, orang banyaknya dari berbagai tempat. Yang ketiga, yang banyak datang ke sini, saya enggak ngundang, jenengan juga tidak diundang. Betul kan? Enggak ada yang ngundang, enggak ada yang diundang. Masing-masing pengen enggak datang. Sampai di sini bahkan banyak yang ketemu teman SMP-nya. Ketemu teman SMA-nya. Oh, ini dulu ketemu mantan majikannya, sekarang jadi baturnya. Gitu. Maksudnya, dulu ini, oh ini dulu majikan saya, ternyata sekarang dia jadi temannya, sama-sama jadi bos. Ketemu di sini macam-macam orang gitu. Kemudian kumpul jadi satu, hatinya satu. Nunjukkan tempat ini barokah. Meskipun masih wujudnya seperti ini, bedaan aja belum selesai. Ini tempat kan belum dibedai, masih enggak karuan ya, itu berangkal ada di sana di sini, ternyata majelisnya tetap jalan. Ini saya katakan tempatnya barokah. Nah, kita dibawa ke tempat yang barokah, jenengan dibawa ke tempat yang barokah, saya juga dibuat oleh Allah ngajar di tempat yang berkah. Nah, ini berkah artinya sesuatu yang mungkin enggak gede, kelihatannya enggak besar, tapi manfaatnya banyak. Contoh begini, Bu. Dulu sering saya gambarkan barokah itu seperti orang punya pohon pelem. Punya pohon pelem. Saya mau nanya sama ibu-ibu, di kampung kalau punya pohon pelem, itu nandur atau enggak nandur? Diinget-inget dulu. Nandur apa warisan? Ayo, tahu-tahu udah tukul atau nandur? Pohon pelem coba diinget-inget. yang banyak nandur atau udah tukul? Tukul sendiri kan? Lah, terus yang nandur siapa? Nenek. Nenek apa nandur? Enggak, buang pelok. Nenek buang pelok. Pelok dibuang, didiemkan. Tahu-tahu udah ada pohon. Pohon enggak diurus. Tahu-tahu tumbuh besar. Tumbuh besar, tiba-tiba buah. Buahnya diambil, diunduh, dumke tonggone. Dumken dulurnya, dumken temennya, dumken tetangganya. Setelah dibagikan kepada semuanya, tetangganya makan, temennya makan, di antaranya ada ibu-ibu yang ngidam cari mangga sudah 2 bulan, gak dapet-dapet. Dapetnya gara-gara pohon mangga jenengan berbuah. Padahal yang dulu yang nandur nenek, dan nenek gak nandur, nenek cuman buang pelok. Asalnya cuman pelok yang gak dianggap, pelok yang gak dipikir, pelok yang dibuang. Tapi pelok yang dibuang jadi pohon, pohon ini membuahkan mangga, mangganya dibagi-bagikan, salah satunya ada ibu yang ngidam, yang tiap hari muntah-muntah, sembuh dari muntahnya gara-gara pelok yang dibuang tadi. Mas Tofan, monggo, lenggah mriki. Yang dibuang tadi. Jadi ini menunjukkan pelok tadi berkah. Dari satu jadi banyak. Nah, yang dikasih makan juga sama, gak dibuang sampah, dibuang ke halaman. Jadi pohon lagi, ternyata cucunya udah jadi pohon, berbuah sama cucunya dijual. Hasil penjualan bisa buat beli beras, ngasih makan anak dan seterusnya. Ini satu pelok asal milik nenek, berkah, bahkan membuat tetangga punya pohon mangga. Lah itu loh barokah. Kelihatannya kecil, tapi manfaatnya enggak habis-habis. Manfaatnya enggak habis-habis. Saya mau cerita. Dulu Nabi Muhammad SAW setelah meninggal dunia, istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha punya kalau kita bilang tempat penyimpanan beras. Tapi ini gandum. Karung isinya kan gandum. Sayyidatuna Aisyah itu bingung. Bingungnya kenapa? Gandum itu sedikit, cuman 1 kilo, tapi ini kok 1-2 tahun dibuat bikin roti gak habis-habis. Setiap ditaker, dipakai, diambil, ditake, gak habis-habis. Karena gak habis-habis, lama-lama ya penasaran, sebetulnya ini berapa banyak. Oke, to SD ke orang tek, entek, akhirnya diukur, setelah diukur, habis. Setelah diukur, habis. Nah, yang namanya berkah, gak mau diukur. Makanya jenengan kalau punya duit pengen berkah, jangan dihitung-hitung. Ayo, sanggup gak? Punya duit gak dihitung-hitung, sanggup gak? Kalau pengen berkah, jangan dihitung. Hitung dapat cemplung. Coba orang dulu, perhatikan ya. Saya ngomong ini insya Allah buktinya banyak nenek-nenek kita. Nenek kita itu kalau punya duit cemplung, punya duit cemplung, butuh ngambil. Gak pernah ngitung. Ditanya, bu, gada arto piro, pinten. Bu, tili ono neng laci. Coba dilihat di laci. Tapi anehnya, laci dibuka, diambil, uangnya gak habis. Habis kok seperti nyumber. Nah itu loh barokah. Begitu dihitung, yontek. Jenengan mungkin bapak-bapak pernah ngalami bensin sudah mepet, dipakai gak habis-habis. Pernah kan? Muter kemana-mana gak habis. Habis penasaran, dibuka. Begitu dibuka, ditutup jalan langsung habis. Makanya kalau udah dipakai gak habis-habis, jangan dibuka, langsung diisi saja. Loh ya biar barokah. Langsung diisi itu ada keberkahan diisi. Di situ ini loh barokah. Apa yang kita miliki meskipun sedikit manfaatnya luar biasa. Nah anak berkah ya begitu, anaknya itu manfaatnya luar biasa. Rumah berkah manfaatnya luar biasa. Harta berkah manfaatnya luar biasa. Ilmu berkah manfaatnya luar biasa. Jadi tujuan hidup itu sebetulnya cari barokah. Makanya orang dulu kalau bagi makan biasanya disebut makannya itu apa tuh? Berkatan. Dapat apa? Ber- berkatan. Besekannya disebut berkatan, betul kan? Berkatan. Kenapa disebut berkatan? Karena memang pengen ngedum berkah dan cari berkah. Dan Rasul selalu mengajarkan, kalau makan jangan ngambil dari tengah. Kalau makan mulai dari pinggir. Kalau makan dari pinggir nanti makanannya barokah. Kalau dari tengah nanti makanannya tidak berkah. Itu ilmu kalau makan satu nampan bersama-sama. Kalau makan satu nampan bersama-sama ngambilnya dari pinggir. Itu insya Allah walaupun satu nampan dimakan orang 10 baru 30 udah kenyang semua. Aneh itu, berkah. Tapi begitu ada yang ngambil dari tengah langsung habis. Soalnya dagingnya di tengah. Jadi dari pinggir, ngambil dari pinggir. Itu kunci barokah. Makan sama Rasul diajarkan cari berkahnya. Bahkan Rasul mengatakan jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sisakan makanan. Siapa tahu keberkahannya itu pada puluhan yang terakhir. Pada puluhan yang terakhir. Mungkin cuma satu upo ya. Satu upo. Upo itu kalau bahasa Indonesianya apa? Upah. Satu butir, kan kedawan, satu butir nasi, doa kan? Kalau bahasa Jawa kan enak, upo, selesai. Bahasa Indonesia satu butir nasi, terlampau panjang. Makanya enak bahasa Jawa. Cuman kita orang Jawa lebih seneng bahasa Indonesia. Itulah anehnya kita. Nah ini satu butir nasi tadi, upo tadi. Kalau kita ambil, kita makan, siapa tahu berkahnya itu di situ. Berkahnya itu pada makan yang terakhir. Lah seringkali kita tidak makan tersisa sehingga berkahnya diambil orang lain. Padahal hidup itu yang penting barokahnya, bukan kenyangnya. Loh, pelajaran gini ini sekarang enggak diajarkan. Mangan sing warek. Golek duit sing akeh. Belajar nganti pinter. Cuman begitu. Enggak ada yang mengatakan makan yang barokah ya. Nanti kamu cari uang yang berkah. Ya, cari ilmu yang berkah. Saya masih ingat ketika saya nyantri. Sedikit cerita. Saya nyantri itu total waktu nyantri 7 bulan. 1 bulan saya masuk untuk uji coba. Uji coba saya kerasan atau enggak kerasan. Saya itu dari SMA negeri. Kasarannya itu kalau orang Sarkliwon bilang Semanggin ya, candugal. Ya, di SMA kan ya jadi begitu kan di SMA. Kok tiba-tiba pengen ke pesantren? Ibu saya juga bingung. Oh, dari mau kuliah kok mau masuk pesantren. Singkat cerita saya ngomong, saya mau nyantri nyoba 1 bulan dulu. Kalau kerasan nanti setelah hari raya saya lanjutkan. Jadi bulan Sya'ban saya itu berangkat ke pesantren. Akhir Sya'ban kan libur. Pesantren libur, saya pulang ke Solo. Karena kerasan, Syawal saya masuk pesantren lagi. Setelah Syawal itu 6 bulan, jadi totalnya 7 bulan. Saya waktu mau pamit, karena ibu saya minta suruh pulang, pamit sama pimpinan pesantren, seperti yang udah saya ceritakan, teman-teman santri bilang, wong sing santri nang kene iki minimal 7 tahun. Minimal 7 tahun, 8 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu kemarin ada yang setahun nekat pulang ketabrak sikile teklek. Kualat dan lain sebagainya. Ditakut-takuti gitu saya ya. Saya ditakut-takuti. Akhirnya saya ya nekat aja memang disuruh pulang kan. Sholat isya di masjid jamaah selesai. Sholat ba'diyah selesai. Saya sholat sunnah hajat 2 rakaat. Allahu Akbar. Selesai hajat 2 rakaat. Saya baca doa. Rampung baca doa. Ketemu sama pimpinan pesantren. Almarhum Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Habib Abuya. Pakai bahasa Arab. Hasil belajar 6 bulan. Saya minta izin mau pulang. Dipanggil ibu suruh pulang. Jadi mau berhenti dari pesantren. Jawabannya apa? Irji' walakal barakah yakfik. Cuman itu kalimatnya. Pulang, kamu dapat berkah. Ilmu yang kamu pelajari sudah cukup. Saya keluar dari ruangan guru saya. Teman-teman ngomong, mesti kowe diseneni to lagi nemsasi njaluk. Mulih mesti bla bla. Saya jawab, ora lah terus. Aku kon mulih entuk mulih kondone cukup ilmumu berkah. Lah kowe mau pamit nganggo aji-aji apa? Saya bilang ada rahasia. Ada rahasianya salat hajat 2 rokaat sama ada doa. Nah, ini doanya masih saya simpen. Nanti kapan-kapan saya bagikan jenengan. Oh, ada doanya, tapi rahasia. Nanti kalau saya bagikan kan jenengan pinter seperti saya kan repot. Insyaallah nanti saya bagikan ya, tapi enggak sekarang. Nanti dibagikan semua, diamalkan semua, bagus. Biar yang sudah ini diamalkan dulu, nanti tambah lagi. Nah, itu kata-kata walakal barakah, yakfik walakal barakah. Pulang insyaallah berkah. Dan alhamdulillah saya rasakan tuh belajar 6 bulan yang saya gunakan untuk menerjemahkan semua buku berbahasa Arab, menerjemahkan semua ceramah yang saya diperintahkan menerjemahkan, itu hasil nyantri 6 bulan. Hasil nyantri 6 bulan yang saya gunakan untuk ceramah sekarang ini sampai saya bisa belajar macam-macam, hasil nyantri 6 bulan. Nah, di situ guru saya ngomong, "Pulang kamu dapat berkah." Memang prinsip saya dulu bukan cari ilmu, tapi cari berkah. Nah, karena cari berkah, makanya kita suka ngabdi. Kalau mau berkah itu ngenger. Mau berkah, ngenger. Di pesantren jangan duduk manis. Wayahe nyapu, yo nyapu. Wayahe ngosek WC, ya ngosek WC. Makanya teman-teman nih yang di sini, yang penean-penean tuh insya Allah barokah itu. Ya, yang penean, yang ngedum-ngedum apa susu, yang gelar-gelar, itu sumber keberkahan. Keberkahan tuh bisa jadi nanti anaknya jadi ulama yang luar biasa. Macam-macam bentuknya Allah akan kasih, kita enggak ada yang ngerti, tapi itu cara mendapatkan berkah. Lah sekarang enggak, orang itu enggak didik keluarganya cari berkah. Mesti ini bapak-bapak sama ibu-ibu tuh kan suka ngomong sama anak-anak, "Sekolah yo gendang pinter, sugih kok yang tua jokeh bapakmu. Kalau besar jadi orang yang kaya, jangan seperti bapakmu. Ya, kamu jadi orang pinter, jangan seperti ibumu. Jadi nanti kalau cari kerjaan gampang, jangan seperti orang tuamu." Jadi orientasinya yang jadi pemikiran orang tua zaman sekarang kita-kita ini, pokoknya sekolah ben sugih, betul atau betul? Jujur dulu, mayoritas loh ya, enggak semuanya. Sekolah biar sugih. Golek mantu. Nah, ibu jujur, Bu, golek mantu sugih napa melarat? Jujur. Cari yang pinter atau yang sugih? Allah itu banyak teman-teman saya, ustaz tuh ngelamar udah ditolak. Sampai ada yang ngomong begini itu ya. Ada yang ngomong begini. "Terus nanti masa depanku bagaimana kalau dengan dia?" Oh, ada loh yang ngomong begitu, ada. Jadi bukan apa namanya barokah yang dicari, bukan barokah. Yang dipikir orientasi adalah harta. Lah kalau orientasinya udah harta, ya gak ada berkah dalam hidupnya. Tapi lain orang dulu, yang dicari adalah barokah. "Nak, kamu nikah sama dia. Ini orang berkah ini. Orang ini berkah. Orang yang berkah itu gak bisa dikalahkan. Gak bisa dikalahkan. Karena apa yang dimiliki mesti jadi banyak. Nah kalau yang dimiliki jadi banyak tuh sugih atau gak sugih? Kiai. Gak punya apa-apa. Gak punya apa? Tinggal di satu desa, suruh jaga musola. Tapi dia punya satu, berkah. Punya berkah. Jaga musola, ngajar. Ya, karena ngajar, datang satu orang, "Lihat nih kiai muda ini ngajarnya kok bagus. Orang ini punya uang, pengen wakafkan tanah, pengen buat pesantren. Yai, saya bangunkan pesantren. Matur suwun." Duduk dia tiba-tiba di pesantren. Murid 10, 10 mu, murid diajar benar. Ternyata muridnya ini menghasilkan. Orang lihat, ini murid-muridnya luar biasa. Datang satu orang, "Yai, saya titip anak saya. Yai, saya titip anak saya." Jumlah santrinya 6. Nambah, tiba-tiba ada yang lihat, "Kesian nih kiai, kemana-mana diantar naik motor, hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan." Datang, "Yai, ya ini saya ada mobil nganggur di rumah, hadiah buat kiai satu, saya mau nanya, berkah enggak ini?" Berkah. Ini termasuk barokah, bagian dari berkah. Makanya Rasul mengajarkan umat Islam cari barokah. Kalau ada orang enggak suka berkah itu aneh. Makanya ada judul ngalap berkah. Ya, ngalap berkah. Betul-betul cari barokah. Nah, barokah yang terbesar, ngapunten, barokah orang tua kita. Cuman kebanyakan orang ini nyari berkahnya orang tua atau ninggalkan berkahnya orang tua? Ninggalkan. Seperti yang saya sampaikan, kalau saya habis ceramah, yang mau nyium tangan saya ini turah. Tapi dari kebanyakan yang nyium tangan saya ini, kalau pagi nyium tangan orang tuanya enggak? Tangan saya ini penuh dosa. Kalau tangan orang tuanya kan penuh jasa. Jadi seharusnya yang dicium tangan orang tuanya lebih dari tangan saya. Mencium tangannya husnudzon ya. Husnudzon mandang saya ini ustaz, mandang saya ini ulama. Husnudzon begitu bagus. Tapi akan lebih bagus ya kalau itu dijalankan dan kepada orang tuanya lebih lagi. Sama orang tuanya lebih, ibuku ini berkah betul. Ini mujahid fisabilillah yang udah benar-benar jihad, ini ibu saya. Kenapa? Udah terbukti siap mati demi melahirkan saya. Berkahnya luar biasa. Tapi enggak ketemu ibunya ya. Setahun sekali. Itu pun kalau iling. Itu pun kalau iling. Kalau mau mudik enggak bisa ya 2 tahun sekali. Ini cium tangan ibu, cium tangan ayah, itu barokah. Tapi kenapa enggak dikejar? Pada malam hari ini saya pengen nunjukkan beberapa keberkahan yang ada di dunia ini dari zaman Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang terdahulu. Contoh, saya mau nanya, ini yang di atas bisa lihat saya ini? Bu, Bapak, ada di belakang. Yang di atas sana ada kan? Iya. Maaf ya, lagi darurat taklim. Jadi bukan darurat militer, tapi darurat taklim. Jadi ini barak taklimnya ya seperti ini. Insya Allah waktunya berkah, seminggu tempat ini berubah. Nanya aja sama tukang-tukang yang bangun di sini. Tukang yang bangun di sini tuh pada bingung. Tukangnya bingung apalagi saya. Ya, tukangnya bingung apalagi saya. Jenengan juga mungkin bingung. 10 Januari itu mulai gali bangunan ini. Gali pondasi tanggal 10 Januari. Duk. Setiap digali keluar air. Ya, keluar air. Jadi galinya itu susah, lama galinya. 10 Januari. Tapi 10 Mei sudah jadi 3 lantai plus 1 lantai sebagai atap. 4 lantai ukuran 7 kali itu 7 atap. Jadi seperti ini, depannya ambruk udah begini. Itu waktunya cuma 4 bulan, tukangnya 8 sampai 12, rata-rata 9 orang. Karena biasa kan masuk, enggak masuk. 9 orang garap jadi seperti ini waktunya 4 bulan. Itu cepet atau ngebut? Ngebut. Ngebut kan? Ya, tukangnya saja bingung, kok yo iso. Jadi, biasanya butuh waktu yang jauh lebih lama dan tukang yang jauh lebih banyak. Saya bilang, jenengan kesini bawa jin masing-masing ya repot. Jadi jenengan pulang, jenengan yang kerjaan di sini. Tukangnya tuh semangat, ikhlas gitu ya. Bangunnya ikhlas. Direwangi itu jamnya pulang ngelembur. Kadang tuh ya, mandornya aja ikut ngelembur sendiri. Nggak saya minta, tahu sendiri. Ini nanti buat pengajian, kok belum begini. Mereka yang kerja matian. Jadi saya teringat zaman dahulu yang kerja buat pengajian buat masjid itu sungguh-sungguh. Saya cuma pesan satu, jenengan ini bangun tempat ngaji. Jadi diniati nanti biar dapat pahala semua orang yang ngaji. Biar dapat pahala. Ini yang masang lampu tadi masangnya kurang lebih jam 4. Jam 4 ini masang lampu-lampu ini. Ini penekan dan lain sebagainya masang ini jam 4. Jam 5 rampung ini. Ya, jam 5 rampung satu orang. Saya bilang ganjarannya sing ngaji PNKB, Pak. Ini padangnya kan gara-gara yang masang lampu. Saya lihat ini berkah, cara kerjanya berkah. Lah kita lihat bagaimana keberkahan itu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dan kita semua, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau kita masuk Masjidil Haram ya, Ka'bah. Di situ dekat Ka'bah ada yang seperti ditutupi gitu ya. Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, emangnya Nabi Ibrahim berdirinya di situ? Bukan. Berdirinya bukan di situ. Dulu ya di dekat Ka'bah. Dekat sekali dengan Ka'bah, tapi dipindah oleh Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dipindah. Kenapa? Karena banyaknya orang tawaf kan susah mau sholat di Maqam Ibrahim sehingga digeser. Biar bisa sholatnya enak. Sekarang yang tawaf semakin su'an luar biasa, sehingga kalau di makam Ibrahim kita sholatnya cukup jauh, tapi arahnya itu mengarah ke makam Ibrahim. Nah kenapa kita disuruh nyolati makam Ibrahim? Jadikan itu tempat sholat. Kenapa disuruh di situ? Karena itu ada bekas kakinya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Nah kenapa kita disuruh begitu? Karena kakinya itu ada berkahnya. Tempat yang pernah diinjak Nabi Ibrahim ini gak sama dengan tempat yang kita injak. Kalau kaki kita ini kan, wallahu alam, sebentar taat, sebentar maksiat. Nah kalau Nabi Ibrahim ini kaki yang luar, biasa jalan taat, dan dalam tubuhnya hamba Allah ini betul-betul pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jenengan bisa ninggal bayi di tengah padang pasir dengan istri, ditinggal begitu saja karena Allah. Sanggup napa mboten sanggup? Oh ibu-ibu baru ditinggal suaminya pergi pengajian, tinggal ngaji terus aku ki. Ayo, ada ndak yang begitu? Yang di sini enggak pasti, yang di sini suka ninggal suami saya yakin ya. Oh sekalian, alhamdulillah. Berangkat sekalian. Ini ninggal anak istri di padang pasir, enggak ada teman. Yakin sama Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini full barokah. Beliau full barokah. Makanya coba kita simak salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik wa ala ali Sayyidina kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Di situ kita suruh minta wa barik, dan berkatilah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Laki-laki disuruh mintakan keberkahan gitu. Ada keberkahan di sana. Lah sekarang kalau kita enggak percaya sama barokah itu aneh. Kok sekarang ada orang yang ngomong, ngopo golek berkah kiai? Podho wae. Kiai-kiai yang ning pasar ya golek duit utangi ya akeh. Oh, ada toh yang orang sirik itu gitu kan? Ngapain cari berkahnya? Kowe menungso dek ya menungso. Wis kowe tok atus dhewe wis genah kok lak ya entuk berkah. Rasa dadak gane kiai, gane ustad, gane habib, ngopo ngono kuwi? Ada orang model begitu. Sebetulnya orang yang begitu tuh model-model orang iri dan dengki. Kenapa? Lah soalnya yang dicari itu kiai, terus dirinya enggak pernah dicari. Paham? Jadi kalau ada orang ngomong begitu, orang tersebut tuh sebetulnya iri. Kenapa ya kok datangnya tempatnya kiai, bukan ke tempat saya? Akhirnya dia ngomong, ngopo kowe marani kiai barang gitu. Kenapa kamu marani para kiai? Sebetulnya dia iri, kok enggak ke saya ya? Kenapa? Kenapa seperti itu? Nah ini keberkahan orang-orang soleh itu ada. Buktinya kita disuruh nyari berkah tempat napak tilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua ya. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, dulu sahabat kalau sakit pergi ke rumah salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat minta air. Air apa? Air dituangkan ke cangkir, cangkirnya di dalamnya ada rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cangkir ada rambutnya Rasul, diisi air, airnya kemudian diminumkan kepada yang sakit dan dengan izin Allah yang sakit sembuh. Kenapa? Sahabat cari berkah rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat aja cari berkah rambutnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau sekarang cari berkahnya ulama enggak boleh. Ini kan aneh. Ada orang-orang yang seperti itu. Makanya kita dulu waktu kecil kan dibawa sama ayah kita, sama kakek kita. Yuk suan yai cari berkah. Yai doakan ini anak saya, cucu saya biar dapat berkah. Berkah ini yang luar biasa. Nah nanti kita recep ini satu bulan suruh full cari barokah. Full cari barokah. Siapa yang dapat barokahnya recep, nanti dia akan dapat berkahnya Ramadan. Dan keberkahan Ramadan yang paling utama itu ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Jadi kunci biar dapat malam Al-Qadar yaitu bulan Rajab. Rajabnya betulan, Ramadannya dapat. Nah kebanyakan orang kan enggak Ramadan baru mau betulan. Ramadan baru mau Betulan, ya seminggu pertama sih masih oke. Seminggu kedua kelihatan aslinya. Seminggu ketiga, asli nih sing tenanan, soyo ketoan. Betul atau betul? 10 hari pertama, Masya Allah, traweh, witir, semangat. Ya kan? Soft paling awal. 10 hari berikutnya mulai. Habis atau nambah? Nambah. Nambah maju. Nambah maju. Habis nih soft. Softnya habis. Setelah itu, 10 hari berikutnya yang terakhir, tambah sepi. Apalagi malam hari raya. Yang namanya malam hari raya itu imam cuma ditemani muadzin. Ya, masyarakat mana? Buh, hilang kabeh. Maghribnya enggak ada, isyanya enggak ada. Aslinya kelihatan. Seperti yang saya ceramahkan, kalau malam hari raya itu seperti nostalgia, kangen-kangenan sama setan. Bener itu. Bayangkan Ramadan setan kabeh di penjara, Bu. Kalau Ramadan setannya di penjara. Di antara keberkahan Ramadan itu setan di penjara. Dan enggak sembarangan penjara setan itu di dalam laut. Dibuang dalam laut. Setan api. Jadi dimasukkan air gitu ya. Biar apa namanya enggak kemana. Mana. Diikat, diletakkan dalam laut. Nah, 1 bulan enggak ketemu setan. Begitu Allahu Akbar azan maghrib 1 Syawal malam hari raya, setannya ucul. Ya setannya ucul langsung nyari kita lagi. Setan ngomong, aku kangen karo kowe. Lah kitanya soyo. Terus tak enten-enteni ide-ide gila untuk maksiat. Akhirnya Masya Allah malam hari raya langsung ibadah ngendor, maksiat ya jalan seperti saiki maksiat entuk dengi ora entuk. Mesti mikirnya gitu kan. Nah itu pertanda setan sudah kembali. Ayo, betul atau betul? Tidak ingin untuk ngerasani, iki wis rampung posone, iki bodoh, jadi ngerasani rapopo. Ada tidak yang begitu? Terasa sekali kan perbedaannya. Kenapa? Setannya udah kembali. Nah biar tidak terjadi seperti itu, ya Rajab ini digenjot. Makanya mulai Rajab itu ya latihan sholat witirnya ini di bulan Rajab. Latihan qiyamul lail itu ya di bulan Rajab, sehingga nanti masuk Ramadan tuh enteng, biasa. Sudah biasa. Baca Al-Quran, latihannya di bulan Rajab. Masuk Ramadan, sudah biasa. Lah kalau semua didadak di bulan Ramadan, nanti akhirnya lemes, layu, lungle, lesu, letih, tewas. Habis. Gak bisa apa? Apa? Sampai di sini jelas atau belum jelas? Jelas. Ini kalau habis hujan-hujan makan enak atau gak enak? Bentar, saya enggak tahu jam berapa ini. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Ya, sekarang jam 10 kurang 10. Ya, kita nyantai. Nyantai dulu ya, Bu ya. Ya, sudah. Ini sekarang adem atau sumuk? Sumuk. Saya kembrobios ini. Alhamdulillah. Cukup jelas ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Yang mau dapat berkah Ramadan, cari berkahnya di bulan Rajab. Cari berkah di bulan Rajab. Di antaranya keberkahan bulan Rajab, di antara keberkahan bulan Rajab, di situ kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang luar biasa kalau kita mau betul-betul minta ampun sebanyak mungkin. Istighfar yang banyak. Rajab ini banyak istighfar. Istighfar sebanyak mungkin. Selain istighfar sebanyak mungkin, Rajab ini mulai sekarang Bapak Ibu nyelengi nabung. Nabung untuk apa? Jangan sampai nanti Ramadan sibuk cari uang. Ini mulai diem semua nih. Pertanda baik atau pertanda buruk ini? Jadi Ramadan jangan sibuk cari uang. Ramadan itu sibuk cari pahala. Dan cari uangnya kapan? Rajab ini. Rajab ini yang sregep cari duit sebanyak. Banyaknya, ini berkah nih. Uang di bulan Rajab ini berkah. Cari yang banyak, dikumpulkan. Syakban dikumpulkan, Ramadan pray. Ramadan nih libur, hasilnya Rajab dan Syakban cukup untuk Ramadan, Syawal dan seterusnya. Kalau niatnya betul, ya Rabbi, saya Ramadan mau libur, saya mau ibadah ngaji, masjid, taklim dan seterusnya. Urusan duit Rajab sama Syakban sudah cukup. Saya mau nanya, sanggup enggak begitu? Jujur. Oh, yang punya kios-kios kadang lah, Beb, itu ramenya itu kalau Ramadan kok, Beb. Terus gimana? Yo, kios tetap buka, kios tetap buka, jenengan saja yang pray. Maksudnya kan bisa diserahkan orang lain. Usahakan begitu. Orang dulu tuh begitu. Orang dulu kalau Ramadan enggak mau kerja. Ramadan maunya ibadah, tapi nyatanya ya uangnya berkah. Cukup buat macam-macam, cukup lah. Anehnya kita, Rasul udah bilang kalau Ramadan yuzadu fihi rizqul mu'min, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan rezeki seorang mukmin ditambah. Jadi Ramadan itu kita rezekinya tambah. Anehnya kalau Ramadan rezeki kita kok tekor. Kenapa? Berarti kita belum mukmin. Yang nambah itu mukmin. Kalau tekor berarti belum mukmin. Nah, kenapa bisa tekor? Ya sudah, biasanya satu hari makan 3 kali, Ramadan satu hari makan 5 kali. Sahur, buka, bar traweh, ya kan? Bar ngaji, bar tadarus, bar, ora bar, bar. Menunya macam, mak. Macam, mintanya juga aneh. Sampai istri itu bingung. Hari ini es blewah, besok es degan. Besoknya lagi es dawet, besoknya es, mintanya macam, mak. Macam, hari ini minta dimasakkan ini, besok minta dimasakkan ini, ya. Akhirnya mestinya pengeluaran itu cuman sedikit jadi membengkak. Betul atau betul nih? Nah, ini loh kebiasaan yang enggak pas ya, kebiasaan yang enggak pas. Gimana caranya Ramadan itu nanti kita nyantai tapi berberkah. Di antara keberkahan Ramadan, di antaranya biasanya suka antar-antar masakan. Masih ada enggak nih zaman sekarang? Kalau orang tua dulu kan antar-antar masakan kan? Buka itu masak dilebihkan. Ini nanti antarkan tempatnya Budi. Ya, antarno gene budemu, antarno gone bulekmu, kan begitu. Ini Budi dianteri sop ya. Budi ternyata punya kalau mau balikkan wadah kosong enggak enak. Di situ ada ayam-ayam dicemplung ke, ini buat ibu kamu. Ya, akhirnya di rumah sop plus ayam. Ini berkah atau enggak berkah? Nah, nanti praktekan Ramadan. Kirim-kirim, tapi jangan nawa itu wadahnya sing gede gen baline akeh. Ini namanya ada udang di balik maksud ini. Jangan seperti itu, yang ikhlas betul-betul pengen enggak ngasih. Nanti barokah, nanti akan ada keberkahan. Lah, keberkahan itu wujudnya nambah tapi enggak kelihatan. Nambah tapi enggak kelihatan. Contoh berkah itu seperti anak kecil bayi. Jenengan punya cucu, kalau dilihat terus itu kan enggak kelihatan besarnya kan? Tapi orang lain yang enggak ketemu 2 bulan begitu lihat cucu kita, "Loh, kok gedene sakmene?" Kita merasa biasa wae iki sakmene. Enggak nambah-nambah kan begitu. Seperti saya ini orang bilang, "Kok Beb jenengan kok jadi semakin tua?" Saya merasa tambah nom tuh. Orang lain merasa lihat saya semakin tua. Lah, saya enggak lihat diri saya kan, yang lain kan jarang lihat. Begitu lihat kok rambutnya udah putih semua. Dan seterusnya. Orang lain itu enggak lihat pertumbuhan kita. Enggak lihat. Jadi begitu lihat, kroso. Nah, kalau kita ini karena lihat terus tidak terasa. Lah, berkah begitu. Orang yang punya berkah itu tidak kroso dirinya barokah. Enggak kroso dirinya barokah. Orang lain yang lihat kaget. Duh. Lagi dia ingin ngapalke Al-Quran. Tolong sasi kok sentuk 40 juz. Padahal Al-Quran cuma 30 juz. Ayo, Al-Quran cuma 30 juz. Dia dapatnya 40 juz. Karena yang 10 juz kiro'ahnya lain. Al-Quran itu diturunkan 7 kiro'ah. Yang kita tahu mungkin cuma 1 kiro'ah. 30 juz, 1 kiro'ahnya hafiz. Tapi nanti yang 10 juz sudah kira'ah nafi. Berarti seperti khatam 40 juz. Loh, baca Al-Quran itu ada macam-macam caranya. Makanya kadang kalau kita keluar negeri enggak mudeng kok Qur'annya beda ya kita ini. Padahal Al-Qur'annya sama. Ya, adalah berapa contoh. Nanti kalau saya terangkan di sini jangan aku ora mudeng mung gaya. Nanti kalau saya terangkan di sini jenengan bingung. Ini Ustaz kalau enggak mudeng dalilnya begitu. Rahasia ya Bu ya. Jadi kalau ada ustadz ngomong, nanti kalau saya terangkan di sini jenengan bingung, gitu kan? Berarti ustadznya ora mudeng. Ini rahasia, jangan bilang orang-orang. Ya, ada 7 kiroah. Lah ini keberkahan. Kalau orang berkah waktunya sedikit, dia bisa dapat yang banyak. Termasuk ada satu cerita, seorang ulama ada pengajian hall gitu kan, hall. Tamunya itu bludak, nyiapkan makan untuk 1000 orang, tamunya 10.000 orang. Terus gimana? Bu, nyiapkan makan untuk 1000 orang, tamunya 10.000. Pusing enggak? Nah, itu jenengan sama saya. Pusing. Nah, orang soleh ini lain. Langsung dia ke dapur, bilang sama yang di dapur, mana dandangnya? Ini, buka. Lain, dunia wong soleh. Bukan ludah saya, bukan ludah aja jenengan. Bukan ludah, ludah begitu bukan. Kan dibaca itu, ditiup gitu kan? Ditiup, tutup. Dah, nanti kalau bagi, gak usah pakai lihat-lihat. Pokoknya bagi, gak usah dihitung-hitung. Cidui terus. Subhanallah, orang soleh cuma ngawas ini, cidui. Dumkan. 10.000 selesai, dandangnya dibuka, masih utuh. Lah pripun niku? Itu dandangnya yang aneh apa? Dandangnya yang utuh. Ya dandangnya utuh. Nasinya enggak kelong. Dandangnya utuh, nasinya enggak kelong. Benar, terjadi seperti itu. Ya, terjadi seperti itu banyak. Ini mewarisi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah Kanjeng Nabi itu waktu perang Khandaq, perang parit, 3 hari Rasul gak makan, salam. 3 hari gak makan, sahabat lihat Kanjeng Nabi gak tego. Ini Nabi 3 hari gak makan. Nah mereka semua juga podoai, yojani yoramangan. Sama-sama gak makan. Akhirnya satu sahabat ini pulang tanya sama istrinya, kamu punya daging dikit gak? Ada. Masa oseng penak, aku tak ngundang mangan Kanjeng Nabi, salam. Ya siap. Kata istrinya, ojo ngomong sopo-sopo lo tapi yo. Kamu nanti bilang sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi jangan bilang siapa-siapa, ini khusus jenengan. Soalnya jatahnya cuma sedikit. Siap-siap. Nah, Rasul lagi duduk sama sahabat, diparani dibisiki, Kanjeng Nabi, nanti siang makan siang di rumah saya ya, khusus jenengan. Kata istri saya, jangan bilang siapa-siapa. Rasulullah kemudian bangun, sahabat-sahabatku, nanti siang kalian semua diundang makan di rumah fulan. Ini sahabat cekot-cekot. Ini terang perang dunia ketiga sama istri saya. Akhirnya bingung kan? Tampak bingung Rasul bilang, udah kamu pulang, bilang sama istri kamu, saya begini, nanti kalau masak tunggu saya dulu. Pokoknya dinanak aja, dipanasi, disiapkan semua, tapi tunggu saya. Jih Kanjeng Nabi, pulang. Rasulullah tadi ngumumkan sama sahabat semua, suruh makan siang di sini. Nah, kowe iki piye? Wis tak kandhani ngomong Kanjeng Nabi iki mung cukup jatah beliau saja, enggak jatah yang lain. Saya udah ngomong lah, Kanjeng Nabi yang ngomong begitu terus mau apa? Lah terus piye? Ya wis manut wae, pokoknya Kanjeng Nabi ngendika sami'na wa atha'na. Lah istrinya bingung. Ya emang kalau orang laki kan tahu jadi lah, perempuan yang bingung masa buat cuman 1-2 orang, ternyata Rasul ngundang seluruh sahabat yang ada di ruangan. Coba bu, bingung gak bu jenengan bu? Bingung, pusing kan? Rasul datang sama tersenyum gitu, mana? Kalau sekarang dandangnya mana dandangnya? Ini, buka. Sama Rasul diaduk, diludahi sama Rasulullah SAW. Jangan ditiru. Ludah jenengan lain. Ini ludahnya Kanjeng Nabi SAW ya. Terus diudek, tutup, kata Rasulullah SAW, nanti ambil satu apa namanya masuk 10 orang atau berapa ya, karena rumahnya kecil, jadi suruh masuk bertahap, sekian orang disuguhi keluar, sekian orang disuguhi keluar. Hasilnya lebih dari 1.500 orang makan, dandangnya dibuka, isinya itu bukan kurang tapi nambah. Saya mau nanya, kalau begini terus ini pakainya gimana? Itu penjelasannya bagaimana, gimana itu? Masuk akal enggak? Enggak. Lah itu yang namanya barokah. Lah barokah itu ada. Lah sekarang kita diajari sama ilmu-ilmu yang ada sekarang diajarkan di sekolah, di masyarakat. Semua serba dihitung sehingga ilmu pasti jadi serba enggak mungkin lebih berkah itu seakan-akan tidak ada. Padahal yang namanya barokah tidak mau dihitung. Jadi mulai malam ini jangan hitung-hitung duit ya Bu ya. Jangan. Cuman dikalkulasi saja. Bodoh wae. Nih, saya kasih satu rahasia mau. Rahasia biar duitnya berkah, mau enggak? Mau. Dalam sebuah hadis disebutkan. Siapa artinya ya? Nanti lihat di Sahih Al-Bukhari, siapa yang tidak hitungan, Allah juga tidak hitungan kepadanya. Siapa yang hitungan, Allah juga hitungan kepadanya. Dan selesai. Itu rahasia rezeki duit berkah. Dah, jangan kalau mau sedekah hitung-hitung atau enggak hitung-hitung. Nah, Allah juga ngasihnya nanti hitung-hitung. Paham? Jangan terlampau ngitung. Loh, ngitung boleh, tapi jangan terlampau dihitung. Hitung. Mungkin tak tahu kayak sakmene kok, cek sakmene lah terus engko bayar gitu kan di jeblok. Pusing. Kalau kita hitungan, Allah juga hitungan. Artinya Allah ngasihnya sedikit. Siapa enggak hitungan? Ini buta ini. Jane duitnya wah, duitku jane ya tinggal mung sakmene, tapi bismillah lah. Insyaallah ana rezekine. Bismillah, insyaallah ana rezekine. Terus begitu untuk kepentingan ya, bukan foya-foya bukan. Untuk kepentingan yang manfaat orang banyak, untuk keluarganya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, enggak ngitung dia. Bismillah, insyaallah barokah. Terhadap manusia yang seperti ini, Allah maha malu kalau Allah juga enggak seperti itu. Karena orangnya nyah-nyah, Gusti nggih, nyah. Maksud Allah kalah sama hambanya. Jadi Allah maha malu untuk tidak ngerojok dia. Kenapa? Orang ini suka ngerojok orang lain. Jadi Allah juga suka ngerojok dia. Nah kalau selama ini rezeki kita kok seret, coba dilihat. Kita sama orang lain mesti juga seret. Ayo ngaku. Ingat-ingat. Gak usah jauh-jauh ya. Sama ibunya sendiri hitungan enggak? Ngaku kan? Sama ibunya sendiri hitungan, sama bapaknya hitungan, sama kakaknya hitungan, sama adiknya hitungan, naudzubillah min dzalik, bahkan kakak adik rebutan warisan. Gimana mau barokah? Jadi kalau mau barokah ya enggak hitungan. Sama keluarga itu enggak ada hitungan. Nah, ini gampang atau susah ini? Susah. Mau praktek enggak langsung? Pulang dari sini, para suami di dompetnya ada uang berapa belikan istri? Yang di dompet saja, yang di bank enggak usah. Sanggup, Pak? Saya juga ngasih saran sama istri, para istri, di dompet jenengan ada duit berapa berikan suami. Bapak, alhamdulillah bojoku duit luwih akeh. Nah, ini cuman sekedar contoh. Kadang suami hitungan sama istri, istri hitungan sama suami, kan aneh. Ini aneh gitu. Kalau bojone dhewe kok ditung tenanan. Ya kecuali emang kalau istrinya itu suka foya, kasih duit beli emas 10 kilo lah. Ini enggak usah dikasih. Ya. Kalau kecuali kalau emang ngawur, kalau istrinya itu orang yang baik ya kasih. Suaminya orang yang baik punya duit ya kasih suaminya, enggak usah bingung. Orang tuanya kasih, enggak usah bingung. Nanti hasilnya uang kita barokah. Barokah itu aneh. Nanti buktikan sendirilah. Dihitung-hitung mestinya tekor, tapi begitu akhir bulan hitungan kok turah ya? Ini turah ini dapatnya dari mana? Kadang di matematika enggak kecekel. Betul enggak betul? Saya kalau matematika bangunan ini pakai matematika saya bingung. Gimana Bu? Kerja jual buku, betul? Kerjaan saya jual buku. Bangunan ini kemarin saya hitung-hitung sama teman. Pertama itu kan dicatat semua. Beli ini sekian, gitu kan? Satu bulan berjalan. Setelah itu yang nyatet gak kuat nyatet. Ya Mas Roni, gak kuat nyatet lah. Lagi akhirnya kita coba hitungan kasar. Coba hitungan kasar. Ini berjalan 4 bulan lebih dari 500 juta udah keluar. Saya uangnya dari mana juga bingung. Tak hitung matematika. Ini kok dihitung matematika enggak kecanda. Ini kok bisa bangunan ini lebih dari 500 nih uangnya dari mana? Enggak kehitung. Enggak ngerti gitu. Dari mana enggak ngerti? Ada orang bantu ya paling berapa? Kan dikumpulkan jumlah berapa kok bisa lebih dari 500? Piye caranya? Ketemu jawabannya. Jenengan-jenengan kalau pas pengajian saya minta Al-Fatihah, semoga bangunan cepat jadi berkah gitu kan? Lah itu rahasianya. Itu rahasianya. Jadi bisa dapat berkah. Gampang, aneh tapi nyata. Lah hidup kita jangan dibuat serba hitungan. Yuk hidupnya dibuat berkah. Di antaranya malam hari ini Mas Tovan pengen berkah juga. Nah, beliau pengen berkah putri beliau. Yang pertama namanya Aisyah Latifah Amartya Saputra. Waktu itu lahir di hari Jumat tengah malam ya. Selesai pengajian gini, saya ke rumah sakit itu lahir putrinya. Terus putrinya itu harus tinggal di rumah sakit 2 bulan tau. 2 bulan tinggal di rumah sakit karena lahir usia kandungan baru 8 bulan ya. Usia kandungan 8 bulan masih prematur sekali, lahir cuma 1 kilo berapa? 1,35. 1 kilo 3 ons setengah. Ya, kecil. Ini terus awalnya namanya Aisyah Amartya Saputra. Pertumbuhannya di rumah sakit itu naik anjlok. Bukan naik turun lagi, naik anjlok, ngedrop lagi. Naik normal, ngedrop lagi. Kemudian saya kasih saran, mau enggak orang-orang dulu biasa kalau anak sakitan namanya diganti atau ditambah. Ya, akhirnya usianya 3 bulan setengah malam hari ini diakikohi. Tadi sudah sembelihnya juga sudah kambingnya ya. Sekarang tinggal doanya jenengan semua ya. Nah kita doakan mau biar nanti anak-anak kita, turunan kita juga didoakan sama orang lain ya. Kita doakan nanti insya Allah setelah didoakan biar berkah bapaknya sendiri yang motong rambutnya. Biar barokah. Sudah dipotong rambutnya. Nah, rambutnya sudah dipotong. Tinggal kita doakan bersama-sama. Doanya cukup sederhana. Baca surat Al-Fatihah. Nanti jenengan kalau ngekahi cucunya, anaknya itu kan ya, minta sama orang didoakan ya, minta didoakan dari hati yang ikhlas. Ikhlas, tolong ya doakan anak saya, cucu saya, biar nanti anak kita itu, cucu kita betul-betul selamat. Karena kekoh itu tujuannya jadi semua keburukan yang mau kena anak ini biar tersingkirkan gitu. Biar tersingkirkan, makanya perlu darah korban. Nah darah korbannya ini namanya akikoh, makanya syarat kambing akikoh sama dengan kambing korban. Ya yang sudah poel, tidak boleh cacat dan seterusnya. Kita doakan semoga Ananda Aisyah Latifah Amartya Saputra menjadi anak yang solihah, anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Semoga anak tersebut sehat selama-lamanya, zahiran wa batinan, menjadi penyejuk baginda Nabi Muhammad SAW dan penyejuk hati para awliya wa salih, dan penyejuk hati orang tuanya, dan penyejuk hati umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga dibukakan kepadanya pintu ilmu-ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dijadikan sebagai minal qanitat, al-abidat, as-salihat, al-arifat. Dan semoga Allah memanjangkan usianya sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Dan semoga kedua orang tuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang tua yang sangat perhatian kepada anaknya, saling menyayangi dalam mengasuh dan membina anak keturunannya. Dan semoga ini bukan anak yang pertama dan menjadi terus mendapatkan keturunan-keturunan setelahnya, keturunan yang soleh dan solihah. Begitu pula teruntuk seluruh anak keturunan kita, semoga menjadi awliya was solihin,